sejak kau tuliskan cintamu kasih. Sungai yang kering berombak kembali menyusuri liku bumimu, kedasan samudra hatimu. Sejak kau hadirkan cintamu kasih, ku bertanya pada bumi dan langit, haruskah ku turuti rindu terpendam dalam angan-angan. Di dalam rindunya aku, barangkali engkau yang tahu, gejolak hati yang bisu menantimu. Di dalam rindunya aku, hanya angin yang menjumbu, bukankah suatu waktu engkau milikku. Sejak kau larikan cintaku kasih, beribu lembar kertas kutulisi, kuterbangkan dalam bayangmu, menaburkan kasih padamu. Di dalam rindunya aku, barangkali engkau yang tahu, gejolak hati yang bisu menantimu. Di dalam rindunya aku, hanya angin yang menjumbu, bukankah suatu waktu engkau milikku. Yeah.